Sera. Mega. Digo yang bareng-barengnya. Idit lover. Kowe tau neng urepku, tansah ono neng atiku. Arep bakal luntur sadurunge. Ibarat langit karo rembulan, tresnaku ra bakal ilang sayang. Terima kasih.